Ya, spesial bersama hadirnya Eko Game Videografi di Fansol Production. Yes. Siapa dia Ani? Ada Niken Ira New Monata. Kanda Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastel Generation.